Boleh saya sapa dulu Om Bams buat warga Karang Banner semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karang Banner masih semangat semuanya, Mas. SNP Indonesia mana suaranya dong? Wow, banyak banget. Oke, satu teman yang pertama sudah dari saya. Kali ini yang kedua kalinya masih warang New Palapa. Spesial buat kamu semuanya di sini yang orange-orange. Ibu yang di depan tetap semangat ya. tertib, damai, lancar, aman. Insya Allah sampai akhir acara ya Mas ya. Terima kasih banyak. Iya Om Bas. Saya kagum, saya heran, saya sangat terharu.